Tengoklah di sana bocah-bocah tanpa ibu bapanya. Harta yang berlimpah, untuk apa semuanya? Mati pun takkan dibawa, sisakan sedikit saja percaya masih ada masa depan baginya. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Bimbinglah tangan mereka menggapai seutas cita di